bisnis, Anda boleh segera kirimkan pertanyaan Anda atau share Anda di 0816924924 atau telepon kami di 6339160 dan 0810 Pas FM untuk Anda di luar Jakarta. Ya, ilmu penasaran yang jadi topik kita, dan saya tadi baru mau nyanyi, ternyata udah ada Bang Anton yang kirim SMS. Bang, jadi ingat lagu Bang, sungguh mati aku jadi penasaran. Jangan lupa loh, hampir semua penemuan gitu loh, penemuan di dunia ini itu diawali dengan rasa penasaran. Yes. Gitu. Jadi contoh misalnya nih ya, yang mungkin yang paling menggugah itu adalah cerita tentang bagaimana Newton menemukan teori gravitasi. Mm-hmm. Itu kan kalau menurut cerita Newton tuh kan lagi di bawah pohon apel, lagi layer-layer tidur siang, tiba-tiba apelnya jatuh kena kepalanya, bletak gitu. Mm-hmm. Kalau kita nih, apel jatuh kena kepala kita, langsung makan, nggak pakai mikir. Atau maki, apel brengsek loh. Newton enggak. Mm-hmm. Saking penasaran, dia bertanya, kok yang namanya jatuh, dari atas ke bawah. Iya. Kok gak dari bawah ke atas? Konyol kan? Konyol. Itu tuh penasaran. Tapi gara-gara itu menjadi suatu gerbang, dia melakukan pencarian, maka akhirnya dia menemukan, oh, kenapa itu jatuh dari atas ke bawah? Oh, itu namanya gravitasi. Oke, kita ke penelpon dulu nih Bang, udah dikasih contoh dua ya. Pertama nih, Bapak Senjaya, selamat sore. Selamat sore. Ya, silakan dengan Bang Kavi, singkat aja. Ya, Bang Kavi. Ya. Mau nanya nih, ya. Kalau untuk menimbulkan rasa penasaran yang permanen, jadi nggak anget-anget kayak ayam gitu loh, caranya gimana? Oke. Oke, terima kasih. Yang kedua ya, Pak Falik, selamat sore. Selamat sore. Mm-hmm. Pertanyaannya silakan singkat aja dengan Bang Kavi. Ini kadang-kadang saya ragu-ragu gitu ya. Kadang-kadang ragu-ragu dalam usaha gitu. Mm-hmm. Hanya ada angan-angan itu caranya gimana supaya nggak ragu-ragu? Oh, oke. Okay. Pengen bisnis tapi hanya berangan-angan. Mau dijawab yang mana dulu nih Bang? Bang Senjaya tadi, untuk menimbulkan rasa penasaran permanen itu bagaimana caranya? Begini. Kalau Anda dihubungkan dengan pemasaran dan Anda ingin menciptakan penasaran, semakin tidak masuk akal, semakin orang penasaran. Gitu, oke? Jadi contoh misalnya ya, rawon setan itu awal muasalnya ya di Surabaya bukanya tengah malam. Makanya dibilang rawon setan. Oh, bukan karena pedes ya? Aku pikir karena pedes. Bukan. Jadi kalau kau pedesan, setan pedes banget gitu. Itu sambal iblis. Oh, dari Mbah Jingkrak. Yes. Yeah. Nah, karena dia udah bilang rawon setan, karena itu bukanya malam. Sekarang rawon setan ada di mana-mana, mm-hmm, dan bukanya kagak malam-malam. Iya, udah kagak orang kagak penasaran lagi. Nah, itu ini. Jadi kalau Anda ingin menciptakan sesuatu yang sifatnya permanen dan orang supaya penasaran terus, maka yang Anda ciptakan itu haruslah penasaran yang semakin tidak masuk akal, mm-hmm, tapi harus dijaga ritualnya. Oke. Siap. Yang kedua tadi Pak Falik nih, pengennya sih berbisnis tapi kok cuman angan-angan aja gitu ya, belum bisa yakin gitu. Iya, itu karena Anda tidak punya motivasi yang kuat gitu loh. Jadi begini, Anda tidak punya motivasi yang kuat untuk melakukannya. Kan seperti itu. Mm-hmm. Jadi contoh misalnya beginilah gitu. Kalau misalnya Anda merasa di suatu, Anda katakanlah Anda seorang profesional gitu. Yes. Anda selalu memimpikan, aduh aku ingin pengen gaji yang lebih besar gitu loh. Tetapi kalau Anda merasa takut gitu loh, dan Anda merasa di perusahaan yang sekarang ini gitu loh, aku udah nyaman gitu loh, dan ya udahlah gitu loh, dan Anda tidak akan move ke perusahaan lain gitu. Kecuali kalau Anda memang punya drive, ah, ini, dan Anda punya penasaran, rasa berpetualang, maka Anda akan mencoba interview. Gitu. Itu kan nggak ada masalah sebenarnya, gitu. Hmm. Nah, cuman kan kadang-kadang, jadi begini, kalau Anda seorang profesional, Anda nyoba-nyoba nyari interview ke luar, kan nggak masalah, gitu. Tapi kalau Anda ingin berbisnis, kenapa supaya Anda mau coba-coba seperti itu, bisa aja Anda menjadi misalnya investor pasif. Taruh aja dulu ikut temen gitu loh bisnis gitu loh. Anda gak harus berbisnis kalau Anda ini. Tapi dari situ Anda mulai memberanikan gitu loh. Ingat apa yang dikatakan Lao Tzu. Perjalanan apakah itu cuman 50 meter atau 500 kilometer, itu selalu diawali dengan satu langkah ke depan. Hmm. Jadi apakah itu 50 meter atau 500 kilometer, Anda harus melakukannya dengan satu langkah ke depan. Oke. Okay. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Apakah itu artinya kalau kita lagi penasaran gitu, apa yang kita penasaran itu harus kita dapatkan gitu, Bang? Oh, biasanya demikian. Oke? Okay? Biasanya demikian karena itu bagus. Jadi misalnya gini, Anda penasaran ingin dapat gaji lebih besar, itu bagus. Dan Anda di-drive untuk mendapatkan itu. Anda pengen punya istri yang cantik dan Anda berusaha, itu bagus. Anda di-drive untuk melakukan usaha, effort di situ. Anda ingin menang, gitu loh. Anda di-drive untuk melakukan effort seperti itu bagus. Oke. Okay. Ya, kalau tadi ngomongin mau dapat istri cakep sih, kalau ceweknya nggak mau jangan dipaksa. Penasaran terus boleh. Yeah. Tapi nggak bisa memiliki. Kan beda, Bang, kalau sama manusia. Kalau mau bareng mah mau-mau aja. Oke, okay, baik Mitra Bisnis, nanti kita lanjutkan lagi topik kita ilmu penasaran ya. Boleh, kita masih punya 2 sesi terakhir ya. Jadi Anda boleh untuk mengirimkan SMS di 0816-924-924 atau telepon seperti Pak Sanjay dan Pak Falik tadi ya, di 633-9160 untuk Jakarta. Yang di luar Jakarta bebas pulsa 0810 Pas FM, dan kita akan segera kembali.